Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata sahibu al-fiqh al-muyassar, penulis kitab fiqh al-muyassar, barakawikum, al-mas'alatu salitah, permasalahan yang ketiga. Al-amakinul ukhra allati tushra'u ziyaratuha fil madinatil an-nabawiyyah. Tempat-tempat yang lain yang disyariatkan untuk diziarahi yang ada di Madinah an-nabawiyyah. Jadi pembahasan kita masih pada pembahasan tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi yang ada di Madinah. Yang sebelumnya adalah pembahasan tentang menziarahi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan sunnah, bukan wajib, bukan pula merupakan syarat sahnya haji, bukan pula merupakan rukun haji, bukan pula masuk pada sunnah-sunnah dalam manasik haji, namun itu adalah sunnah di luar barakawikum manasik haji. Jadi yang ada di Madinah yang disyariatkan untuk diziarahi adalah Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bisa dilakukan sebelum melakukan ibadah haji atau setelahnya, diberi pilihan, dan hukumnya sunnah. Kemudian barakawikum, setelah menziarahi Masjid Nabi Sebagian orang menziarahi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka terkait hukum ini, hukumnya boleh dengan syarat yang menjadi tujuan untuk diziarahi. Tujuan intinya adalah menziarahi Masjid Nabi, Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, kalau ini dalam jarak safar. Barakallahu fiik. Maka bagi musafir atau penziarah ketika menziarahi Masjid Nabi barakallahu fiikum, maka disunnahkan untuk menziarahi sekalian makam Nabi alaihi salatu wasalam dan dua sahabat yang dimakamkan di sisi beliau, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu. Barakallahu. Jadi kalau menziarahi Masjid Nabi secara terpisah dengan tanpa menziarahi Masjid Nabawi, menziarahi kuburan Nabi atau makam Nabi secara terpisah tanpa mengikuti, mengkait, menziarahi Masjid Nabi terlebih dahulu barakallahu fikum, maka tidak boleh. Kemudian barakallahu fikum, tempat yang lain yang disyariatkan untuk diziarahi setelah seseorang menziarahi Masjid Nabi lalu menziarahi kuburan beliau dan juga menziarahi barakallahu fikum kuburan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yustahabbu li zairil Madinah rajulan kana aw imra'ah ay yakhruja mutatahhiran ila Masjid Quba wa yusalli fihi. Disenangi bagi orang yang menziarahi kota Madinah, baik laki-laki maupun wanita, ketika dia keluar untuk menziarahi Masjid Quba, maka dia disunahkan untuk dalam keadaan bersuci. Tidak hadas besar, tidak hadas kecil. Jadi hadas besar apa? Hadas besar. Junub. Itu saja. Alvin, junub saja, hadas besar. Ali? Keluarnya kotoran dari dua tempat. Keluarnya kotoran dari dua lubang. Hadas besar. Kalau hadas kecil? Kentut. Buang angin. Insyaallah. Mas Iman, hadas besar itu apa? Contohnya junub, haid, nifas. Kalau hadas kecil, buang air kecil. Kentut. Buang air besar berarti hadas besar, karena besar. Hadas kecil. Hadas kecil, buang air kecil, buang air besar, kemudian buang angin. Cara bersuci dari hadas besar bagaimana, Mas Reno? Cara bersuci dari hadas besar, junub, haid, nifas, mandi, mandi janabah. Kalau cara bersuci dari hadas kecil, Ali? Berwudu. suci dengan air wudu. Ada orang buang air kecil cuma berwudu saja. Cukup. Udah buang air kecil berwudu saja cukup. Cukup. Itu dia. Orang buang air kecil hanya berwudu saja sudah cukup. Enggak usah cebok. Hah? Iya. Berarti istinja. Ya. Barakallahu. Jadi hadas besar hilang dengan cara mandi besar. Hadas kecil barakafikum, dilihat. Kalau dia buang angin, tidak perlu cebok. Sebagian orang ada buang angin, dia harus cebok. Buang angin harus cebok, ini sebagian orang ada. Barakafikum. Sehingga ketika dia sholat, buang angin, batal, dia harus cebok. Maka ini salah. Barakafikum. Maka cukup berwudu. Adapun buang air kecil, buang air besar, barakafikum, maka dia harus, ya, istinja, cebok dulu. Barakafikum. Kalau ada air, alhamdulillah, tidak ada, maka menggunakan apa, Mas Yudi? Gak ada air. Batu. Batu apa? Bumbung, batah. Batu. Ya, batu yang, ya, secukupnya. Berapa? Satu cukup. Minimal tiga. Yang dilarang istinja menggunakan apa? Kalau istinja itu barakafikum itu umum, bisa dengan air, bisa dengan batu. Ya. Tapi kalau khusus batu, namanya apa? Imam. Istinja. Apa sebenarnya? Hah? Istijmar. Dari kata jamroh, batu kecil, istijmar. Ya. Nah, untuk istijmar barakafikum itu khusus batu. Yang tidak boleh menggunakan tulang atau kotoran kering. Kalau tisu boleh. Kayu boleh. Ya, samakan dengan batu barakafikum. Jadi ketika seorang sampai di Madinah telah menziarahi Masjid Nabawi dan kuburan Nabi barakafikum, lalu boleh menziarahi Masjid Quba, disunahkan dalam keadaan bersuci, sudah memiliki wudu barakallahu. Wa yusalli fihi, kemudian salat di Masjid Quba. Rifi'li alaihi salatu wassalam haitsu kana yazuru Masjid Quba in raqiban wa masiyan wa yusalli fihi rak'atain. Berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, dulu beliau barakallahu kalau ke Madinah, ya, barakafikum, ketika dia entah setelah haji atau kebiasaan barakafikum di luar haji, menziarahi Masjid Quba, baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan. Kemudian sholat dua rakaat di Masjid Quba. Hadisnya sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fasallahi sholah kana lahu ka'ajri umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, sudah punya wudu barakawikum, kemudian mendatangi Masjid Quba, entah berjalan kaki atau naik kendaraan, kemudian sholat padanya, sholat dua rakaat barakawikum dan seterusnya, kana lahu ka ajri umrah, maka baginya mendapatkan pahala sebesar pahala umroh. Ya, bayangkan mendapatkan pahala sebesar pahala umroh. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan Al-Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib rahimahumullahu taala. Dan hadis ini disebutkan oleh para ulama masuk dalam deretan hadis-hadis terkait fadailul Madinah, keutamaan kota Madinah. Jadi untuk yang berikutnya yang disunahkan untuk diziarahi adalah menziarahi Masjid Quba. Wa yusannu lirrijali faqat ziyaratu quburil baqi' wa quburish syuhada fi Uhud ka qabri Hamzah radhiyallahu anhu wa ghairihi, wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum li fi'lihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam id kana yazuruhum wa yad'u lahum. Dan disunahkan hanya bagi laki-laki saja. Setelah itu selain Masjid Quba, disunahkan hanya bagi laki-laki saja untuk menziarahi kuburan Baqi, kuburan para sahabat, dan kuburan para sahabat yang mati syahid di Uhud, di kuburan Baqi itu, barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum di Uhud, ya, sekitar situ. Jadi di kuburan Baqi barakallahu fikum di situ para sahabat diantaranya orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud barakallahu fikum, maka dimakamkan di Baqi. Seperti kuburannya sahabat yang mulia Hamzah barakallahu fikum. Hamzah ini apanya Nabi? Ali. Sahabat, ya. Mas Yudi sudah siap jawab ini. Hamzah radhiyallahu anhu apanya Nabi? Ali. Paman. Masya Allah. Mas Yudi? Hah? Wallahu a'lam. Imam? Pamannya? Masya Allah. Alvin? Wallahu a'lam. Hadi? Pamannya? Siapa yang punya pendapat sepupunya? Ali berubah pikiran enggak? Sepupunya atau keponakannya? Hamzah ini abinya siapa? Hah? Abdul Muthalib, bukan Abu Thalib. Abdul Muthalib. Yakin? Naam, pamannya. Barakallahu fikum. Hamzah bin Abdul Muthalib itu punya lakop, punya gelar. Apa gelarnya, Pak Gunadi? Gelarnya Hamzah bin Abdul Muthalib apa? Singa Padang Pasir. Padang Pasir ya. Mas Bayu? singa gurun. Singa padang pasir atau singa Allah. Ya. Ya. Kalau Khalid bin Walid, apa Mas Haris lakopnya? Walau. Pak Safar ingat. Apa? Pedang Allah. Sayyidullah. Ya. Khalid bin Walid, lakopnya pedang Allah. Kalau Zubair ibn al-Awwam, barakalikum, mendapat lakop, beliau apa Mas Bayu? Penolong agama Allah, Ansarullah. Kalau Abu Ubaidah, Amin al-Amin hadhil ummah, orang yang amanah di umat ini, barakallahu. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang mendapatkan gelar. Jadi berikutnya, khusus untuk laki-laki, kalau menziarahi Masjid Quba itu boleh laki, boleh wanita, dan sholat di situ. Kemudian selain Masjid Quba, boleh menziarahi kuburan Baqi yang merupakan kuburannya para sahabat yang mati syahid dalam perang Uhud, seperti kuburannya Hamzah Ibnu Abdul Muthalib dan selainnya. Ini khusus laki-laki, tidak boleh wanita. Tapi sebagian jamaah barakafikum kadang melihat di sana banyak wanita yang menziarahi. Wa yusallimu alaihi, memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Wa yad'u lahum, kemudian mendoakan mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzuluhum wa wasi' madkhalahum, terus wa akrim nuzulahum, dan terus ya mendoakan mereka. Bukan berarti meminta-minta, yad'u lahum, mendoakan mereka. Lihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada yang bertanya, mana dalilnya bolehnya menziarahi kuburan Baqi, kuburannya para sahabat yang mati syahid? Ya, jawabannya itu merupakan kebiasaan Nabi, perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Itkana yazuruhum wa yad'ulahum, karena beliau biasa menziarahi mereka dan mendoakan untuk mereka. Wali umumi qaulihi alaihi salatu wassalam, dan berdasarkan dalil keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Zurul kubur, hendaknya kalian menziarahi kubur. Fa innaha, karena ziarah kubur, tudzakkirul maut, mengingatkan seseorang untuk ingat kepada kematian. Kalau orang sering berziarah kubur dengan tujuan yang benar, dengan cara yang syar'i yang benar, di antaranya barakakum ya, memberikan salam kepada penghuninya, mendoakan mereka rahmat, kemudian untuk mengingatkan dirinya akan kematian, maka barakakum dengan ini akan sangat bermanfaat baginya. Hidupnya barakakum dia akan khusyuk, hidupnya akan ya tidak mudah melalaikan perkara-perkara yang ada manfaatnya. Barakakum. Wa kana an-nabi alaihi salatu wassalam yu'allimu ashabahu idza jaru al-qubur. dan adalah Nabi alaihissalatu wassalam, beliau biasa mengajarkan para sahabatnya, apabila mereka menziarahi kubur, hendaknya mereka mengucapkan, assalamualaikum ahlad diyar, semoga kesejahteraan, keselamatan atas kalian, wahai penghuni tempat ini, penghuni kuburan ini, penghuni rumah ini, rumah dalam tanah. Diyar itu jamak dari darun, rumah atau persinggahan. Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan kaum mu'minin dan muslimin. Ini menunjukkan ziarah kubur itu yang diziarahi, barakallahu'alaikum, itu harus kuburannya kaum muslimin, kaum mu'minin. Tidak boleh sembarang kuburan dari kalangan orang-orang kafir, tidak boleh. Walaupun dia dalam rangka agar ingat kepada kematian, barakallahu'alaikum, tapi tidak boleh menziarahi kuburan orang-orang kafir, walaupun dia ayahnya atau ibunya, misalkan mati dalam keadaan kafir dan kafirah. Dengan adanya salam itu menunjukkan doa, semoga sejahtera, semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni tempat ini. Wa inna insya'allahu lalahikun, dan kami insya'allah akan menjemput kalian, akan menyusul kalian. Dan ini jelas, barakallahu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa memiliki kematian, pasti merasakan yang namanya kematian. Tidak ada orang yang hidup abadi, barakallahu. Adapun yang hidup berumur panjang itu ada sampai hari kiamat, iblis laknatullah. Di antaranya juga barakallahu malaikat Jibril dan juga malaikat yang meniup sangkakala, barakallahu. Baru setelah itu meninggal. Semuanya tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya fana, termasuk Nabi Khidir alaihissalam, beliau telah meninggal. Ya, dikarenakan berdasarkan keumuman sabda Nabi alaihissalam bahwasanya tidaklah di muka bumi ini, ya, 100 tahun kebelakang, ya, dari sekarang ini kata Nabi, itu masih hidup di muka bumi. 100 tahun kebelakang masih hidup, apalagi yang sebelumnya. Maka itu termasuk Nabi Khidir alaihissalam. Adapun Nabi Isa alaihissalam, beliau diangkat jasad dan ruhnya ke langit, masih hidup. Namun nanti akan meninggal juga setelah diturunkan ke bumi untuk mengalahkan Dajjal, kemudian menikah dan juga menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi, anjing-anjing, barakallahu'alaikum. Maka Nabi Isa alaihissalam meneruskan syariat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, kemudian setelah berkeluarga juga beliau meninggal. As'alullaha lana walakumul afiyah, aku memohon kepada Allah untuk kita semua dan untuk kalian, al-afiyah, ya, keselamatan, kesejahteraan, barakallahu. Jadi betapa nikmatnya menjadi seorang muslim mukmin ketika masih hidup, saling mendoakan dengan salam, assalamualaikum kalau bertemu. Ketika awal-awal meninggal dunia ada doa, barakallahu, sholat jenazah didoakan, barakallahu. Kemudian ketika sudah meninggal, dikuburkan, awal-awal ada doa tasbih agar dikokohkan. Kemudian dikokohkan dari pertanyaan dua malaikat agar bisa menjawab, barakallahu. Kemudian setelah dimakamkan, ya, terkadang biasa menjadikan atau dijadikan sebagai doa yang diucapkan oleh orang-orang yang ziarah, terus mendapatkan doa. Barakallahu. Hadhihi hiyal amakin allati tusra'u ziyaratuha fil Madinah. Ini adalah tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah. Jadi masjid Nabi, makam Nabi dan juga makam dua sahabatnya sekaligus yang ada di sisinya. Ya. Kemudian barakallahu'alaikum, Masjid Quba. Kemudian makam atau kuburan Baqi, ini khusus laki-laki. Ammal amakinul ukhra. Adapun tempat-tempat yang lain selain empat yang disebutkan tadi. Allati yadhunnu ba'dul ammah anna ziyarataha masyru'ah. Kama Broki, An-Nafah, wa Masjidil Jum'ah, wa Bi'ril Khatim, wa Bi'ri Uthman, wal Masajid As-Sab'ah, wa Masjidil Qiblatain, fahadihi la aslalaha. Adapun tempat-tempat yang lain yang sebagian orang menganggap ada keutamaan untuk diziarahi, ada syariatnya untuk diziarahi, seperti tempat barakakum, ya, di mana di situ kebiasaan unta Nabi atau para sahabatnya barakakum untuk di apa namanya itu, istilahnya di pancangkan atau diparkirlah. Baik. Kemudian Masjid Jam'ah. Ada yang menyatakan Jum'ah. Kemudian Sumur Khatim, Sumur Utsman yang digali oleh sahabat yang mulia Utsman bin Khattab, Utsman bin Affan. Kemudian masjid-masjid yang tujuh yang lainnya. Kemudian Masjid Qiblatain. Maka ini semuanya tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya berarti tidak ada syariatnya. Walam yasbut anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu zaraha bihil amakina aw amara bi ziyaratiha. Dan tidak benar, tidak tetap, tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau Nabi pernah menziarahi tempat-tempat ini dan memerintahkan untuk menziarahinya. Itu tidak benar. Walam yarid an ahadin minas salafis saleh annahu zaraha. Dan tidak benar datang, ya, keterangannya dari salah satu saja salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, bahwasanya Nabi menziarahinya. Bahwasanya salafunas saleh, pendahulu kita yang saleh, menziarahinya. Itu tidak benar. Walaisa li ayyi masjidin fil Madinah fadlun khas. Dan tidak ada pada masjid manapun yang ada di Madinah keutamaan khusus. Illa kecuali barakakum Masjidur Rasul alaihi salatu wasalam wa Masjid Quba. Kecuali Masjid Nabi, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Dua masjid ini saja yang ada keutamaan. Barakallahu'alaikum. Wa qad qala alaihi salatu wassalam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah padanya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karenanya ketika menziarahi Barakallahu fikum cukup ya. Hanya empat itu saja ketika ke Madinah, Masjid Nabawi, kemudian makamnya Nabi dan juga dua para sahabatnya yang ada di sisinya, kemudian Masjid Quba, kemudian Barakallahu fikum makbarah ya, makam para sahabat yang ada di Baqi ya, para syuhada perang Uhud yang ada di Baqi. Kalau di Baqi itu Barakallahu fikum patoknya cuma satu dan tertata rapi. Barakallahu fikum. Memang benar orang kalau meninggal patoknya itu cukup satu bukan dua, apalagi dikasih nama. Ya. Dikasih nama Barakallahu fikum tidak ada tuntunannya. Patoknya satu dan bukan dari kayu tapi dari batu. Kadang batu hitam banyak. Dan selalu dijaga setidaknya. Khawatirkan Barakallahu fikum, maksudnya dijaga sesekali dilihat. Khawatirnya diambil alih oleh orang lain ya, atau dipindah Barakallahu fikum. Semampunya. Namun tidak wajib ya apabila mengamalkan satu patok. Fayambawi lil muslim idza jara al Madinah ayyataqayyada bil amakin allati tusra'u ziyaratuha wa yatajannabul amakin allati la tusra'u ziyaratuha. Maka selayaknya bagi seorang muslim apabila menziarahi Madinah dia mengkait ya, mengkait, mengikat tempat-tempat yang disyariatkan Barakallahu fikum untuk diziarahi, itu dikait, diikat dengan yang ada dalilnya, dan dia menjauhi tempat-tempat yang tidak disyariatkan untuk diziarahi seperti tadi ya. Barakallahu fikum, tempat menderumnya unta, masjid jamaah, sumur Khatim dan sumur Utsman bin Utsman ibn Affan, kemudian masjid-masjid yang tujuh dan masjid kiblatain, maka di situ tidak ada syariatnya untuk diziarahi. Barakallahu fikum. Kalau menziarahi Masjid Quba itu apa keutamaannya tadi? Tadi menziarahi Masjid Quba keutamaannya apa? Loh, Ali? Mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Barakallahu fikum. Kalau menziarahi Masjid Nabawi, imam, apa keutamaannya? Berlipat berapa? 1000. Sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1000 sholat di selain Masjid Nabawi kecuali Barakallahu fikum Masjidil Haram. Itu berlebih. Tayyib. Kalau Masjidil Haram lebih afdol daripada Masjid Nabi. Masjid Nabawi. Tayyib. Tayyib, sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Kalau bab yang berikutnya itu adalah bab yang ketujuh fil udhiyah terkait hewan sembelihan. Itu sudah dibahas ketika dulu kita menjelang Idul Adha. Maka kita langkahi satu bab. Masuk pada Babus Sabi, bab yang ketujuh. Kalau Udhiyah itu bab yang keenam. Qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala al-babus sabi, bab yang ketujuh fil aqiqah terkait akikah atau nasikah. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful aqiqah wa hukmuha wa waqtuha. Pengertian aqiqah, hukum dan kapan pelaksanaannya atau waktu pelaksanaannya. Ta'riful aqiqah, pengertian aqiqah. Al-aqiqatu lughatan mustaqqatun minal itqi wa huwa al-qat'u. Aqiqah secara bahasa adalah mustaq, pecahan dari lafaz itq, yang itu barakallahu'alaikum bermakna terputus. Wa hiya tutlaqu fil asli ala syari alladhi yakunu ala ra'sil mauludi hinal wiladah, yakni digunakan, diistilahkan untuk akar yang ada di rambut, yang ada di atas kepala ketika dia dilahirkan pada hari barakah fikum, pada saat ya terjadi kelahiran. Secara bahasa barakah fikum digunakan untuk istilah ya akar yang ada di kepala barakah fikum. Wa syar'an, dan secara syariat, ma yudbahu lil mauludi yauma sabi'ihi inda hilqi sya'rihi, sesuatu yang disembelih dalam rangka kelahiran pada hari ketujuh ketika mencukur rambut bayi yang dilahirkan. Ini pengertian akikoh, sesuatu yang disembelih. Berarti kapan akikohnya, kapan penyembelihan ya untuk bayi yang dilahirkan. Dengan bahasa atau pengertian secara syariat disebut akikoh apabila ada penyembelihan. Maka hari disembelih tidak boleh ditembak. Ya. Jadi hewannya itu harus disembelih. Tidak boleh disetrum. Mati. Ditembak. Mati. Dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Mati. Dibius. Mati. Dibakar. Mati. Di blender mati ya, ada ya, memang sebagian tempat itu di blender kotorannya jadi satu. Kemudian pada hari ketujuh, nah di sini ada perselisihan para ulama, kalau tidak mampu bagaimana. Dan pada hari ketujuh ketika diakikahi, itulah di saat itu bayi barakallahu fikum dicukur ya, apanya yang dicukur hadi ya, rambut. Sebelum ngomong rambut apa, rambutnya barakah fikum ya, dicukur. Nah dicukur kemudian ditimbang dengan timbangan perak. Berapa gram? Oh, 0,7 gram. Nah, ini tidak wajib. 0,7 gram. Per gramnya perak berapa? Ya, misalkan 1 gram 20 ribu. Kalau 0,7, berapa ya disedekahkan atas nama anak itu? Untuk anak itu. Barakalikum. Dan ini, barakalikum, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Wahia min haqqil walad ala walidihi. Dan akikah merupakan haknya anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Haknya anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Yang namanya akikah berarti yang disembelih ya. Bukan bancaan bubur merah putih disebut akikah. Tidak bisa. Tidak dianggap akikah atau nasikah. Kalau bisa itu nyembelih sendiri. Ya, lebih enak. Kemudian dipotong-potongkan atau dimasakkan, nyuruh orang lain tidak apa-apa. Tapi kalau pesan ke Nurul Hayat atau yang semisalnya berkofikum, ya terkadang khawatir ada perkara-perkara yang bid'ah. Sebelum disembelih sholawat dulu, ya. Kemudian baca-baca dikir-dikir yang tidak disyariatkan. Baik. Kalau ternyata memang tidak bisa, maka cari di mana ada pemesanan akikah atau nasikah yang syar'i. Kok ternyata di sekitar saya hizbi semua. Cari yang syar'i. Mana tempat taklim? Kalau hanya menyembelih bisa. Adapun masakan. Gampang. Bisa ke Pak Sofin. Pak Yudi. Kalau lembur ya. Tolong ini. Ta'awun. Ya. Oh iya. Ya dikasih ongkos. Mungkin untuk kompor gasnya. Bumbunya. Barakafikum. Itu tidak mengapa. Boleh bisnis. Barakafikum membuka. Ya. Pemesanan nasikah atau akikah boleh. Oh iya. Tapi lebih enak lagi kalau barakafikum di tempat ikhwan kita ahlussunnah. Terkadang kalau yang bukan ahlussunnah minta foto bayinya, nanti ditempeli di kotaknya. Minta namanya siapa, dibacakan ya dikir-dikir bid'ah sebelum disembelih. Khawatirnya seperti itu. Barakafikum sehingga itu merupakan hak anak yang seharusnya diberikan dengan sesuai syariat, sebagaimana yang pernah kita sebutkan hak-hak anak pada kajian hari Senin, diantaranya sesuai sunnah, ya sebelum lahir maupun ketika lahir harus sesuai sunnah. Kemudian yang kedua, hukmul aqiqah, hukum aqiqah. Sebelum masuk pada hukum akikah barakakum, di sini perlu kita merojaah terkait dengan zabah sembelihan. Sembelihan adalah ishaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin makhsus. Menghilangkan ruh dengan cara mengalirkan darah sesuai berdasarkan cara yang khusus. Ini sembelih. Harus tajam barakafikum dan menyebut basmalah. Laf, ya. Yakni bismillah. Tanpa arrahmanirrahim. Adapun khusus untuk ketika Idul Adha ditambahi. Bismillah. Allahumma taqabbal minni wa ahli. Allahumma taqabbal min. Misalkan siapa? Hadi wa ahlihi. Kalau mewakilkan barakafikum. Kalau lupa minnya tidak mengapa, tetap sah. Tapi kurang afdol barakafikum. Yang penting bismillah. Thayyib. Adapun orang ahlul kitab Yahudi Nasrani menyembelihkan barakafikum, maka menyalahi syariat. Tapi kalau sembelihan mereka sendiri itu boleh. Ya, undang makan-makan, punya ternak bebek, disembelih. Bismillah. Agamanya Nasrani atau Yahudi, maka sah. Maksudnya sah, halal sembelihan mereka selama mereka Yahudi Nasrani. Tapi kalau agamanya Konghucu, orang Kelenteng, Sinto, Buddha, Hindu, maka mereka disebut musyrik, bukan ahlul kitab. Maka walaupun menyebut bismillah atau bismi roro kidul, ya, maka tetap tidak sah. Barakallahu. Adapun terkait dengan Idul Adha, ya jangan orang kafir yang Yahudi Nasrani walaupun dengan bismillah, tapi tetap muslim. Barakallahu. Tapi kalau Yahudi Nasrani ketika menyebut bismi Isa dengan nama Isa, bismi Al-Masih dengan nama Al-Masih, maka tidak sah, maksudnya haram. Tapi kalau bismillah tapi agamanya Nasrani atau Yahudi, itu boleh. Dalilnya dalam surat Al-Ma'idah. Tapi selain Yahudi Nasrani, berarti bukan ahlul kitab. Bukan yang muslim, yang musyrik, Konghucu, atau semisalnya Buddha, Hindu, maka tidak boleh dimakan. Baik. Ali, ada orang Hindu, undangan itu makan. Nah, dia punya ikan masih hidup-hidup. Ikan kakap, jaring, ya. Atau punya tambak, bandeng-bandeng. Orangnya Hindu. Dia dapat. Terus antum diundang makan. Antum mau makan itu? Ada syarat. Ada syarat. Ketika menyembelih, gak usah disembelih. Nah, ya betul. Tak kira gak mudeng nantinya. Nah, terkait dengan sembelihan barakakikum, itu ada hukumnya. Ada kalanya hukumnya ibadah, ada kalanya hukumnya syirik. Ada kalanya hukumnya barakakikum wajib atau mustahab, ada kalanya hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Yang ibadah itu adalah sembelihan yang diperuntukkan untuk Allah, ikhlas lillahi ta'ala, mengagungkan Allah. Seperti barakakikum ketika kita menyembelih hewan ketika Idul Adha, murni untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Maksudnya tidak boleh untuk yang lain, untuk selain Allah. Entah untuk syarat perdukunan, ya, atau pesugihan, ritual-ritual yang haram yang ditujukan kepada selain Allah, jin atau semisalnya, maka itu terjatuh dalam kesyirikan. Dalilnya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, hukumnya wajib atau mustahab. Ada kalanya wajib. Menurut sebagian ulama berkawikum, diantaranya nazar. Maka nazar wajib. Kalau nazarnya syar'i, kalau nazarnya yang haram tidak boleh. Ya Allah, kalau saya berhasil membobol bank malam ini, bank itu kan gak syar'i ya Allah, sekalian saja biar tahu rasa mereka, maka saya akan umroh. Maka seperti ini barakakum haram. Atau saya akan menyembelih ini untukmu, maka Allah tidak menerima kecuali dari yang halal. Yang wajib diantaranya nazar yang syar'i. Ya Allah, kalau saya lulus, ya, atau bisa hafidul Quran, bisa menyelesaikan menghafal Al-Quran, saya akan, ya, menyembelih hewan untukmu. Dan kemudian saya berikan kepada fuqara wal masakin. Maka harus dipenuhi kalau dia sudah hafidzul Quran. Atau sebagian ulama seperti mengadakan walimah, walimatul urus, pernikahan aulin walau bisatin, sebagaimana sabda Nabi, sembelihlah atau adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih satu ekor kambing atau satu ekor domba. Sebagian ulama berpendapat walimatul urus, ya, itu hukumnya wajib, sebagiannya sunnah. Ketika yang berpendapat wajib, ada yang berkofikum, ya, setidaknya memakai kambing kalau yang mampu. Ada kalanya disenangi, disyariatkan, yakni dalam rangka ikraman libuyuh, memuliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Sebagaimana Nabiullah Abul Anbiya. Siapa Abul Anbiya? Bayu. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Seluruh para nabi rata-rata barakakum, ya, selain sebelum Nabi Ibrahim, itu dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau disebutkan dalam surat Az-Zariyat menjamu tamu. Ternyata mereka para malaikat, namun dalam bentuk barakakum orang, ya, bertamu, memberikan kabar gembira bahwasanya Nabi Ibrahim akan memiliki anak. Ya, akan memiliki anak yang bernama siapa ketika bertamu itu, Ali? Siapa anaknya? Hah? Ismail. Ishak. Barakallahu. Kemudian ala ta'kulun, hendaknya kalian makan. Itu apa yang disuguhkan? Sebutkan dalam surat Az-Zariyat, ijlin samin, anak sapi yang gemuk. Gemuknya sekarang, zaman dulu orangnya juga tinggi-tinggi, tentunya sapinya juga tinggi-tinggi. Mungkin anak sapi zaman dulu ya seperti satu sapi besar dewasa itu. Mejanya ya besar, walau alam. Disembelih sendiri. Disebutkan dalam ayat lain, dipanggang. Masya Allah. Bukan becek, belum ada becek waktu itu. Baik. Atau rawon, belum ada. Maka menjamu tamu itu kebiasaan orang-orang Arab sampai sekarang. Walaupun sebelum Nabi diutus, itu kebiasaan orang Arab, apalagi sampai sekarang. Yang biasa ke Arab, apalagi waktunya Ramadan, ya Pak Safari, ya, melimpah ruah makanan di sana. Di luar Ramadan saja, jarang orang yang ke sana kelaparan. Dia tertidur di tepi jalan. Capek nyari temannya. Songkoknya ditaruh di depan gini, ngadep ke atas. Bangun penuh uang. Dan ini kejadian, dikira pengemis. Wah, uang sana bukan, tidak ada 1.000, 2.000, 5.000. Uangnya uang real. Penuh, dan ini terjadi. Yang ketiga, hukumnya adalah at-tamattu' bil akal. Sembelihan digunakan untuk bersenang-senang. Untuk dimakan, makanya boleh. Tidak harus sembelihan itu ibadah seperti barakakum ketika Idul Adha atau walimah atau akikah. Au al-ittijari bihi, atau untuk diperdagangkan, dijual belikan. Jual beli, ya, ayam potong, jual beli kambing potong, sapi potong, barakakum. Buanah widalik, dan yang semisalnya. Dalilnya surat Yasin, diantaranya ayat ke-72. Wadallalnaha lahum, faminha rukubuhum, waminha yakulun. Dan kami, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, menundukkan untuk kalian, untuk mereka, hewan-hewan ternak, diantaranya ada yang bisa ditunggangi, ada yang bisa untuk dimakan. Jadi hukum menyembelih itu bermacam-macam. Tidak selamanya wajib. Kalau wajib, barakah hukum. Maka jual beli ayam potong itu enggak boleh. Karena hukum asal berdagang itu mubah. Jadi ada hukumnya. Untuk menjamu tamu. Kok untuk tamu, bukan untuk Allah. Bagaimana ini? Barakah hukum. Maka tetap untuk tamu. Tapi niatnya, caranya dengan cara yang benar. Menyebut nama Allah, bismillah, dan menyembelih dengan cara yang syar'i. Yakni barakafikum dengan disembelih pakai pisau tajam. Walaupun bismillah, tapi dicekik, maka jadi bangkai. Walaupun disembelih, mengalir darahnya dengan pisau yang tajam, namun tidak menyebut bismillah, maka jadi bangkai. Harus terpenuhi dua persyaratan agar hewan itu tidak disebut bangkai. Disembelih dengan cara yang benar. Yang kedua menyebut basmalah. Adapun menyembelih tapi lupa basmalahnya, disinilah para ulama berselisih. Menjadi bangkai tidak boleh dimakan atau tidak mengapa karena lupa. Ini para ulama berselisih. Tapi kalau menyengaja jelas haram. Sengaja tidak baca bismillah, haram. Jadi bangkai tidak boleh dimakan. Tapi kalau lupa, di sini para ulama barakawikum berselisih. Yang berpendapat boleh dimakan, maka ketika makan baca bismillah. Di antara yang berpendapat boleh dimakan karena dia lupa, dikarenakan pada nama orang seorang muslim terkandung padanya syahadat. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ada syahadat, ada nama Allah di situ. Maka boleh. Ini di antaranya. Baik. Kemudian barakallahu fikum, al-aqiqatu sunnah muakkadah. Aqiqah hukumnya sunnah muakkadah. Ini menurut ya. Menurut penulis Fikih Muyassar, beliau berpendapat sunnah muakkadah. Yang lain berpendapat wajib. Jadi hukumnya ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Barakallahu'alaikum. Ada yang berpendapat wajib apabila dia mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib. Jadi berselisih para ulama. Yang berpendapat sunnah muakkadah li hadis berdasarkan hadis Salman bin Amir Ad-Dobi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ma'al gulami aqiqatuhu, bersama kelahiran seorang anak ada aqiqah. Fa'ahriku anhu daman, maka tumpahkanlah darah dari kelahiran tersebut. Dari sini kan pakai fi'il amr, ahrik. Ini kalau jamak, kalau mufrad ahrik. Sebagian yang berpendapat wajib, ya ini karena fi'il amr. Sebagian berpendapat sunnah muakkadah dengan dalil yang lain. Wa amitu anhul adza, dan hilangkanlah gangguan-gangguan darinya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi bersama kelahiran seorang anak ada akikoh. Berarti akikoh itu ada keterkaitan dengan lahirnya seorang anak. Ada akikoh. Dalam rangka apa kok akikoh? Kamu punya anak lahir? Bukan. Ya saya bernazar. Kalau saya lulus, saya ingin akikoh. Wis itu. Nah, berarti keterkaitannya dengan lulusan, maka tidak disebut akikoh. Kemudian dengan cara menumpahkan darah, menyembelih, kemudian hilangkanlah gangguan darinya, kotoran darinya. Maksudnya disebutkan oleh para ulama, barakallahu fikum, cukurlah ya rambut, barakallahu fikum, itu yang dimaksud dengan wa amitu anhul adza. Hilangkanlah gangguan atau kotoran darinya, dicukur. Wali hadis Samurah radhiyallahu anhu anan nabi alaihi salatu wasalam qala, dan berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikah. Tutbahu anhu yauma sabi'ihi, maka pada hari ketujuhnya disembelihkan untuknya. Wa yusamma, kemudian diberi nama pada hari ketujuh. Wa yunlaqu ra'suhu, kemudian dicukur barakallahu rambutnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Setiap gulam, setiap anak tergadaikan dengan akikah. Yang dimaksud tergadaikan di sini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, annal murada annahu mahbusun an syafa'ah li walidayhi, bahwasanya yang dimaksud dengan setiap anak tergadaikan dengan akikah, berarti kalau tidak diakikahi berarti masih ada yang ya punya hutang, hutang pegadaian berupa akikah. Kata Al-Imam Ahmad, yang dimaksud di sini adalah tergadaikan, yakni tertahan untuk memberikan syafaat besok pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya. Ini kalau dia tidak barakah hukum mengakikahi anaknya. Jadi orang tuanya nanti tidak mendapatkan syafaat dari anaknya. Li'annal ilman idza matu saru nijaban minan nar liwalidayhim fayakunu murtahinun ai mahbusan an syafa'ah liwalidayhi. Karena anak kecil apabila meninggal, mereka menjadi penghalang dari api neraka untuk kedua orang tuanya. Maka itulah yang disebut dengan murtahin, yakni tergadaikan atau tertahan untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Jadi maksudnya terluputkan keutamaan mendapatkan syafaat dari anak. Ini satu pendapat Imam Ahmad. Pendapat yang lain menyatakan, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, innal makna, sesungguhnya maknanya, huwa annahu mahbusun huwa nafsuhu an masalihi. Maknanya adalah bahwasanya tergadaikan itu adalah tertahan, yakni dirinya itu tertahan. Dirinya siapa? Ya bayinya itu yang tertahan. Bukan orang tuanya tidak mendapatkan barakakum syafaat dari anaknya. Ini pendapat lain. Tertahan dari beberapa kemaslahatan yang ada, yang bisa didapat kalau dia melakukan akikah. Wa anna lil akikah ta'thiran fintilatihi atifla wansirahihi wasi'ati idrakihi. Dikarenakan akikah, pada akikah, pada nasikah, itu memiliki pengaruh ketika anak sudah mulai berpisah dengan orang tuanya, ya, bisa memberikan pengaruh, ada kelapangan padanya untuk anak, kemudian ada keluasan, ya, kelapangan untuk anak dengan adanya akikah. Mengapa demikian? Li'annal akikah syukrun lillahi azza wa jalla ala hadzal walad. Dikarenakan akikah yang dilakukan oleh orang tua untuk anak, ini merupakan bentuk syukur kepada Allah atas anak yang lahir. Wa syukru lin ni'ami yazid, dan syukur itu memiliki nikmat-nikmat tambahan. Ada orang bersyukur Lain syakartum la'ajidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, kalian akan ditambahi nikmat. Seseorang barakahikum melahirkan istrinya, melahirkan anak, anaknya, kemudian orang tuanya mengakikahi, kan syukur. Maka akan ditambahi oleh Allah nikmat yang lain. Apa itu? Fayusdadu hadzal gulam sawa'un dzakaron awi unta. Maka akan ditambahi pada anak tersebut yang diakikahi, baik anak tersebut laki maupun wanita, yusdadu aqlan, akalnya nanti ditambahi. Lebih cerdas. Wa fahman, pemahamannya lebih mantap, lebih cemerlang, lebih berlian. Wa yaslimu an syurur bisababil aqiqah. Dan akan selamat dari kejelekan-kejelekan dengan sebab aqiqah. Nasikah. Ini yang dimaksud dengan barakallahu kullu gulamin rahinah bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Wallahu ta'ala bisawab. Untuk selanjutnya insyaallah akan kita tambahi atau sempurnakan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.